Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kamuslimin, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh wonten ing Masjid Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Para pamirsa pendengar setia Radio Insani 88. Fika Insani 88.8 FM ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kaum muslimin muslimat, para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saat menika musim napa nggih? Mangga atau musim mangga, musim duren, musim hujan. Kula berwasiat dumateng awak kula piyambak lan panjenengan sami untuk memperbanyak doa turun hujan. Ketika turun hujan kita disyariatkan membaca sebuah doa supaya hujan itu kita mohon pada Allah menjadi hujan yang bermanfaat, nggawe awak seger, membuat badan menjadi apa? Segar, pikiran menjadi longgar, masalah menjadi kelar, rezeki menjadi lancar, panen pun tidak bubar. Ini kita doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a. Jangan sampai lupa. Karena sudah terbukti di beberapa daerah nikmat atau sesuatu yang asalnya nikmat menjadi napa? Musibah. Banjir di mana-mana, bendungan jebol, kali meluap, longsor. Ini semua adalah ujian yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kita mohon hujan yang turun kepada kita menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah bab yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bab tentang apa? Sabar. Kita ini harus apa? Sabar. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang firman Allah Ta'ala di dalam surat yang terakhir, surat apa ya? Surat Al-Baqarah, Asy-Syura? Asy-Syura. Al-Baqarah 153, itu yang terakhir ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." jadikanlah sholat dan kesabaran adalah wasilah untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada masalah, kita lari ke sholat dan sabar. Hadapi masalah itu dengan sabar, mintalah petunjuk Allah dengan sholat. Hadapi permasalahan itu dengan sabar, dan lakukanlah sholat, ya, barangkali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi sholat itu adalah hiburan dan jalan keluar. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang menghadapi satu permasalahan, dia apa? Langsung melakukan salat. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin, kalau tidak kita katakan sebagian dari kita, bahkan mungkin adalah kita. Kalau sedang menghadapi sebuah permasalahan, arep sholat malah arasen. Ayo neng masjid, besut loh, agi bunek. Ya, ayo ke masjid loh, sebentar loh. Pikiran sedang apa? Kalut. Justru sebetulnya ketika pikiran kita sedang kalut, ya, maka segeralah kita apa? Sholat. Entah itu dengan sholat wajib apabila sudah datang waktunya, atau sholat-sholat sunnah secara mutlak apabila belum datang waktunya sholat wajib. Ambil wudu, sholat 2 rakaat. Dan ini bisa atau isyarat bahwa sholat itu hiburan, itu bisa diambil dari sirah, dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Kapan? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tahun berapa? Tahun 5 apa tahun 6? Tahun 6 apa tahun ke-7? Tahun ke-7 apa tahun ke-8 Isra Mi'raj? 8 apa 9? 9 apa 10? 10 apa 11? Tahun ke-11. Antara tahun ke-10 tahun ke-11. Itu terjadi Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj yang terkenal peristiwa apa berarti? Diwajibkannya salat. Usriya bihi min Makkah ila Baitil Maqdis wa urija bihi min Baitil Maqdis ila Sidratil Muntaha. Diisrakan dari Mekah ke Palestina, kemudian dimi'rajkan dari Palestina menuju Sidratil Muntaha. Wa furidat fihi as-salawat al-khamas. Dan di dalam peristiwa Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa itu? Nah, Masya Allah, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena istrinya yang tercinta meninggal dunia. Siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang telah menemani beliau berapa tahun kira-kira ya? Nikah dengan beliau umur 25, ya kan? Kemudian diangkat jadi nabi umur 40. Sudah berapa tahun? Antara 25 sampai 40? 15. Terus meninggal di umur di tahun 10. 15 tambah 10. Berarti berapa tahun menemaninya? 25 tahun. Teng mriki pun wonten sing nikah 25 tahun? Kathah nggih. Pripun rasane? Wis pokoknya kayak sehidup semati. Napa pun kepingin ganti? Wah. Ya, sudah seperti sehidup semati sudah. Ditinggal meninggal oleh Khadijah. Itu pertama, sedih luar biasa. Yang kedua, meninggalnya siapa? Abu Thalib yang sudah menemani beliau. Berapa tahun kira-kira menemani beliau? Hitung. Kapan Abu Thalib ngasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai kapan? Ketika umur 6 tahun. 6 tahun sama ibunya. Terus diasuh kakeknya dari 6 tahun sampai umur 8 tahun. Kakeknya meninggal, diasuh oleh siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Berarti sejak usia berapa? 8 tahun. Usia 8 tahun. Tahun ke-10 kenabian meninggal. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur berapa? 40 tahun jadi nabi, 10 tahun kemudian ditinggal mati oleh pamannya. Usia berapa? 50. Berapa tahun pamannya mengayomi dia, merawat, melindungi, membela mati-matian? 50 kurangi 8. 42 tahun. Lama atau tidak? Lama sekali. Ibarat usia pernikahan, nek jenengan nikah umur 20 sampai usia berapa? 68 tahun. Mungkin menggarek sing lanang tok atau sing wedok tok. Ini lama sekali ditinggal mati. Kesedihan yang luar biasa. Kemudian Allah hibur dengan apa? Isra Mi'raj. Yaitu dengan salat. Ini isyarat bahwa salat itu adalah hiburan bagi kaum yang beriman. Salat itu adalah hiburan bagi kaum yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman, kalau ada masalah, gendang cepat-cepat napa? Salat. Itu tadi, kalau datang waktunya sholat wajib, ya kita segera melakukan sholat wajib. Kalau belum datang waktunya sholat wajib, ya kita lakukan sholat sunnah. Sedang sakit, Ustaz, sholatnya tetap. Walaupun sakit, sholatnya tetap. Karena justru dengan sholat itulah permasalahan kita akan selesai. Insya'allahu ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Ayat Al-Baqarah 153 yang di akhirnya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan hambanya ada berapa jenis? Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya ada berapa jenis? Dua. Hambanya Allah terbagi menjadi dua. Hamba yang beriman dan hamba yang tidak beriman. Sebagaimana kebersamaan Allah pun terbagi menjadi dua. Allah bersama seluruh hambanya. Mengawasinya, melihatnya, mendengar segala keluh kesah mereka, melihat segala tingkah laku mereka. Ini kebersamaan secara umum. Allah mengawasi mereka. Kebersamaan yang kedua adalah kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman. Untuk hambanya yang sabar. Untuk hambanya yang bertakwa. Untuk hambanya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebersamaan. Artinya apa? Allah menolong mereka. Innallaha ma'as sabirin. Bersama orang-orang yang sabar. Berarti orang yang sabar pasti ditolong oleh Allah. Pasti. Saya sakit. Sudah sabar. Tapi tidak sembuh. Sembuh. Gimana Ustaz ini? berarti jenengan kurang sabar. Karena kalau sabar, nanti jenengan terima insya Allah. Pasti sembuh kok. Bukankah malam? Kalau semakin gelap akan segera terbit fajar. Sakit kalau semakin parah pasti mendekati kesembuhan. Entah itu sembuh di dunia atau selamat tinggal penyakit. Plus selamat tinggal enggak lama kok. Sabar nggih insyaallah. Jalan keluar ada. Ya, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu hatinya akan tenang. Orang yang sabar itu akan bisa melihat jalan. Karena dalam hadis yang nanti akan kita pelajari, as-sabru dia, sabar itu adalah obor, penerang. Jadi dengan sabar kita bisa melihat jalan yang benar. Oh, ternyata saya harus bersikap seperti ini. Nanti insya Allah akan kita pelajari dalam hadis berikutnya. Atau yang pertama. Itu yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Ya. Pada kesempatan malam hari ini masih tersisa satu ayat. Yang berkaitan dengan kesabaran dan cobaan kehidupan. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Ini salah satu ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi untuk membahas masalah kesabaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami akan menguji kalian, sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kami benar-benar mengetahui siapa di antara kalian yang mujahid sejati dan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian sampai benar-benar mengetahui siapa mujahidin yang sabirin di antara kalian. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, dan Allah akan menguji أَخْبَارَكُمْ, kabar-kabar kalian, kondisi-kondisi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu sebagai alat untuk menguji, sampai termasuk jihad. Dalam hal ini yang diuji adalah orang-orang yang beriman ketika dihadapkan pada sebuah ketaatan yang namanya jihad. Dihadapkan dengan sebuah ketaatan, diuji oleh Allah dengan sebuah ketaatan yang namanya jihad. Sehingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad karena Allah dan sabar di jalan Allah. Dengan orang yang berjihad untuk selain Allah dan tidak sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mujahidun? Siapakah mujahidin ataukah mujahidun? Al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, adalah alladzina yuqatiluna li'i'la'i kalimatillah. Yaitu mujahidun itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah, untuk meninggikan kalimatullah, itulah mujahidun. Bukan untuk yang lainnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu lil ghanimah wa rajulun yuqatilu hamiyah. Wahai Rasulullah, ada orang yang bertempur cari ghanimah, cari rampasan perang. Dan ada orang yang bertempur karena membela kelompoknya. Ayyuhuma fi sabilillah. Mana di antara dua orang tadi yang benar-benar berjuang di jalan Allah? Siapa tadi? Orang yang cari rampasan perang, sama yang kedua apa? Orang yang membela kelompoknya. Mana yang fisabilillah kira-kira? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqatilu fi li'la'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kaidah. Orang yang berperang untuk meninggikan kalimatullah, mencari ridha Allah, memenangkan agama Allah, itulah yang berjuang fi sabilillah. Berarti jihad pun banyak orang yang ngaku, tapi kembalinya kepada apa? Kepada apa? Niat. Perang niate golek bondo. Perang karena tersinggung kelompoknya dihina. Perang karena betul-betul mencari ridho Allah. Mana yang fisabilillah? Yang mencari ridho Allah. Tuh mas, makane angger jihad, angger dadi mujahid, sing hati-hati. Karena jihad itu adalah ujian. Kita katakan, sebentar mas, yang diuji bukan hanya mujahid, yang diuji juga termasuk kita. Kita jangan hanya nunjuk mujahid. Tuh yang jihad, nek niate ora bener, berarti tidak fisabilillah. Sama, kita pun demikian. Sholat. Ada orang yang sholat niatnya ben ditonton wong akeh. Ada orang yang sholat niatnya ben ditonton calon mertua. Ada orang yang sholat niatnya ben sehat. Tapi ada pula orang yang sholat untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang sholatnya benar? Yang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang puasa. Jadi jangan hanya nunjuk tuh. Mujahid hati-hati ya niate ya. Jihad itu ujian ya. Hati-hati ya. Sama. Orang puasa juga demikian. Ada orang puasa sing niate ra kepenak karo tanggane. Tanggane poso moso sih? Enggak poso. Berarti puasa napa? Poso ra kepenak. Ada orang yang puasa karena demi mengisi apa? Kekosongan. Lah, daripada ra poso. Ngapa sih? Warung pirana sing buka, poso bae lah. Jadi karena mau jajan orang-orang sing buka. Berarti ini niat puasanya karena apa? Karena warung tutup. Ya. Ada orang yang puasa untuk menurunkan berat badan. Jadi nanti di akhir puasa apa? Turun pira kowe? 5 kilo. Wah, kurang sukses kue puasane. Puasa maning ya, nambah. Niatnya untuk nurunkan berat badan. Ada orang yang puasa benar-benar mencari pengampunan dari Allah, mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Mana orang yang puasa beneran? Orang yang puasa karena Allah. Ada orang yang ngaji. Ngaji niatnya apa? Lah, pensiun lah. Rono kegiatan, tenguk-tenguk neng masjid lah. Berarti ini ngajinya tenguk? Tenguk-tenguk, ya. Ada orang ngaji karena rekepenak, wong sing ngisi ustate, tanggane, mosok si Pak Rawo ya. Nggih Pak Ustaz, nggih Pak Ustaz. Padune karena ustate tanggane. Berarti niki ngajine karena apa? Padune. Padune itu apa ya? Ya padune karena ya. Tapi ada melu-melu misalnya begitu. Wah enak ngajine bar ngaji ana seneke. Berarti ngaji senek niku ya. Ada juga pokoknya macam-macam niat. Tapi ada yang ngaji benar-benar untuk menghilangkan ketidaktahuan, untuk diamalkan. Maka ini yang benar-benar ngaji. Karena ketaatan semuanya itu hakikatnya adalah napa? Ujian. Dan lebih luas dari itu bapak-bapak, ibu-ibu. Hidup ini adalah napa? Ujian. Hidup ujian, mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Napa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berarti ada ujian ketika kehidupan, ada ujian ketika kematian. Ini yang namanya fitnatul mahya wa fitnatul mamat. Ujian kehidupan dan ujian kematian. Yang sering kita mohon untuk dilindungi oleh Allah dari hal ini. Kapan? Ketika akhir sholat. Kita berdoa berlindung dari empat hal. Napa niku? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ujian di kubur. Ujian besok di Jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari azab Jahannam, dan dari ujian kehidupan, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya fitnah Dajjal. Ini empat hal yang kita berlindung. Di antara empat itu adalah kita berlindung dari ujian apa? Kehidupan dan ujian kematian. Apa toh ujian kehidupan? Ujian kehidupan banyak. Mulai dari ujian harta, ujian keluarga, ujian manusia, ujian pembunuhan, dan yang lain-lain. Ujian syubhat dan pemikiran. Saya ulangi ya. Harta. Terus napa? Keluarga. Keluarga ini mencakup anak dan istri. Berarti kita rinci lagi ya. Harta. Terus napa? Anak. Terus istri. Terus napa malih? Manusia secara umum. Yang kelima, pembunuhan. Yang keenam, syubhat pemikiran. Cuma itu saja Ustaz, banyak. Ujian harta. Harta itu merupakan ujian dari dua sisi. Mbuh rumangsa mbuh mboten niki kula lan panjenengan. Kalau yang enggak punya diuji ketika mencarinya. Kabeh mau golek duit. Dodolan golek duit. Jualan untuk cari uang. Bertani untuk cari uang. Membuat barang untuk cari uang. Semuanya adalah dalam rangka mencari uang. Nah, ini diuji. Ada yang lenggolet duit halal, ada yang mencari duitnya haram. Yang lulus ujian yang mana? Yang halal. Pilih mana coba? Jenengan pilih yang halal ataukah yang haram? Sing halal 10 juta, yang haram 5 ribu. Pilih yang mana? Mendingan 10 juta halal dibandingkan 5 ribu haram. Gini apa mbak Dan? Saat ini kita diwali. Nah. Sing 5 ngewu halal, sing 10 juta haram. Pilih bundi. Temenan. 1 miliar. Berat nggih. Tapi walaupun bagaimana, yang halal itu tetap barokah. Nah, orang yang lulus ujian dalam mencari harta adalah ketika mencari harta dengan cara yang halal. Maka silakan kita berusaha ngecek. Le dodolan pun halal nopo dereng. Le makaryo pun halal nopo dereng. Kita ini pegawai, tapi pegawai yang halal ataukah pegawai yang haram? Ini satu sisi, yaitu ketika mencari. Sisi yang kedua kira-kira apa? Nek wis duwe duit. Berarti ketika sudah dapat uang, itu ujian. Mau dibelanjakan kemana? Kepada perkara yang halal ataukah perkara yang haram? Nonton tabrakan neng ngarep mata, jebret. Langsung sing ditonton plat nomere. Lo untuk lapor polisi. Nah, gitu kan? Untuk lapor polisi. Halal atau tidak? Halal. Neng setelah itu nomere disimpen. Mbok nembus. Alias napa niku? Togel, togel, toko gelap. Ya, judi gelap alias buntutan nek jaman dahulu. Nembus, Masya Allah. Mboten mung 10 juta, wong patang nomer. Nek nek rong nomor kan ming puluhan ribu. Telung nomor ratusan. Ini patang nomor. Berapa coba? Ora tahu. Dulu lingkungan saya seolah lingkungan gitu. Jadi apa lo nek rong nomor gitu. Ngimpi ketemu ula di buku, goletin yang buku. Ngimpi ketemu ini, oh nek ula berarti gambare nomornya gie. Ada kamusnya. Subhanallah, kok yoi so pas gitu loh. Ya, akhirnya tuku nomor, kena nggo tuku mobil. Mobile halal napa haram? Wis ngerti haram ya ditumpangi bae. Enak. Naudzubillah min dzalik. Kena nggo tuku omah. Omahe haram dipanggoni bae. Sudah haram dipakai juga. Maka ujian sisi uang itu dari dua sisi, ketika mencari dan ketika sudah mendapatkan. Itu harta. Ujian anak. Anak itu bisa menjadikan orang jadi empat posisi. Anak itu mabkholah, bikin orang jadi bakhil. Gini apa badan? Wis meh cemplung niki. Sudah masuk 2/3 duitnya. Kelingan anaknya mau nangis njaluk gelali. Ditarik maning. Ganti sing landep. Sring. Nah, gitu kan? Karena ingat anaknya tadi minta jajan. Ora sida sedekah. Jadi bakhil. Na'udzubillah min. Terkadang anak menjadikan orang tua itu menjadi majbanah. Pengecut. Pengecut. Lagi hutan lah. Bi, anaknya melas. Orang yang nunggoni katanya. Mbokan ula melebu. Hati-hati lagi hujan, Bi. Barangkali ada ular masuk. Kasihan anaknya. Akhirnya iyalah. Kasihan anaknya. Pengecut. Arep mangkat ngaji. Ora sida. Jadi pengecut. Ya. Arep kerja bakti bangun masjid. Ora. Ora sida. Alasannya bojone lagi apa? Bengkeken. Anu anaknya mbok lahir mbrojol. Wedi karena anaknya. Seperti itu. Anak itu terkadang menjadikan orang tua menjadi nopo? Pengecut. Terkadang anak itu menjadikan orang tua menjadi mahzanah. Menjadi sedih. Anaknya sakit, sedih. Orang munggah, sedih. Nakal, sedih. Gini apa mbak? Itulah. Terkadang anak itu menjadikan orang tua menjadi majhalah. Bodoh. Sudah ngaji bertahun-tahun loh. Tapi dirayu sama, lah bapak, sekali ini saja. Sekali ini saja. Katanya kalau dua nomor dapat ini loh. Nah. Karena anaknya guling-guling. Aduh melas temen ya anakku ya. Lah. Pisan baiklah. Sekali ini aja. Sekali nembus. Masya Allah. Jadi bodoh nama mboten bapaknya? Jadi bodoh. Tadinya tahu itu haram. Tapi malah karena rayuan anaknya dia menjadi apa? Nekat melakukan sesuatu yang haram. Jadi anak itu adalah ujian kehidupan. Terkadang menjadikan orang tua bakhil. Terkadang menjadikan orang tua itu, apa tadi? Pengecut. Terkadang menjadikan orang tua sedih. Terkadang menjadikan orang tua menjadi apa? Bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Itu anak. Istri. Mas, aku cinta padamu mas. Ya iyalah katanya. Mbok, kalau mas cinta padaku ya jangan sering-sering ngaji lah mas. Kita kan pengantin baru, mosok ditinggal terus. Akhirnya enggak jadi berangkat ngaji. Ini ujian. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, guru kita, beliau mencontohkan, mas, kamu itu ganteng loh. Tapi lebih ganteng kalau jenggotnya dicukur. Nah, akhirnya jenggotnya dicukur. Misal, ini misal. Padahal memakai jenggot adalah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal begitu, ya. Jadi istri, anak, harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian ujian buat kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri kalian, di antara anak kalian ada musuh bagi kalian. Hati-hati. Niku. Ya, berarti ujian anak, harta, istri. Ujian manusia. Nembe seneng ngaji. Wis diunekke karo tanggane. Ki ngaji apa dong e? Aliran sesat ta ya. Tadinya enggak seneng ke masjid, kok sekarang seneng ke masjid gek kumpulane karo wong jenggoten kudungan. Nah, iki genah aliran apa? Sesat. Kamu ikut aliran sesat ya. Akhirnya karena enggak tahan orang ngaji maning. Mbok diuneki. Padahal sesat dan tidak sesat tidak tergantung pada napa? Jenggot. Orang yang jenggoten banyak yang sesat. Orang yang tidak jenggoten juga banyak yang sesat kok. Maka sesat dan tidak sesat bukan tergantung pada jenggot, tapi tergantung pada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak loh orang-orang Yahudi jenggoten. Tapi mereka bagaimana? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pula di antara mereka yang tidak jenggoten, mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ini foto jenggot itu menjadi sebuah identik dengan teroris. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, ini ujian manusia. Pembunuhan. Ujian. Di akhir zaman ini, nyawa menjadi ringan. Gara-gara duit sepeser, nyawa melayang. Gara-gara rebutan kertas, nyawa melayang. Rebutan sertifikat. Dulur dan sedulur patenan. Ini ujian. Maka sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian. Termasuk ketaatan. Kita diuji dengan sholat. Kita termasuk orang yang melaksanakan ataukah tidak? Kalau sudah melaksanakan, kita termasuk ikhlas ataukah tidak ikhlas? Sholatnya untuk Allah atau sholat untuk dilihat orang? Puasa, ketaatan, ujian. Sholatnya, puasanya benar karena Allah ataukah bukan karena Allah? Jihad. Jihadnya itu karena Allah ataukah bukan karena Allah? Ini semuanya adalah ujian. Ujian juga dengan kerancuan berpikir atau yang dinamakan syubhat. Salah pemahaman dalam agama. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ini ujian yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah masih berlanjut tentang ayat ini. Tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.